سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا فقد قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني في الدين رحمني الله وإياكم أجمعين Bab kita pada kitab Tauhid adalah bab maja'a annal ghuluwa fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Bab bahwasanya atau dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya al-ghulu berlebihan terhadap kuburannya orang-orang saleh menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah dan diibadahi selain daripada Allah. Itu ada-ada yang di belakang, maju ke depan aja ya, ke taklim. Jangan main di situ, ada orang taklim di sini. Sini, sini, sini, sini, sini. Dengar enggak? Tolong ada yang sukarela untuk menertibkan anak-anak ini. Ya, diajarkan mereka hadir di majelis. Kita sudah membaca satu hadis atau dua hadis dan dua asar yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau Al-Muwatta, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad, Istadda ghadabullah ala qaumin ittakhadu qubur anbiya'ihim masajid. Ya Allah, janganlah jadikan kuburanku ini sebagai berhala yang diibadahi. Sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum yang menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Ini hadis yang pertama yang sudah kita baca. Kemudian al-muallif rahimahullah menyebutkan asar yang berkaitan dengan tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Yaitu akhbiruni, khabarkan kepada kami, khabarkan kepadaku bagaimana keadaan Al-Lat wal Uzza, wa mana tsalitsatul ukhra, dan juga mana tiga berhala yang merupakan berhala terbesar bangsa Arab ketika itu, Al-Lat, Al-Uzza, dan Mana. Nah, disebutkan dari Al-Imam Mujahid rahimahullah, beliau berkata, kana, yaitu Al-Lat, kana yaluttu lahumus sawiq famata fa'akafu ala qabrihi. Al-Lat ini adalah seseorang yang membuatkan mereka, yaitu bangsa Arab ketika itu, ketika menunaikan ibadah haji, ya, dia membuatkan makanan untuk para jemaah haji dan membagikannya untuk mereka, dianggap sebagai seorang yang baik dan orang yang saleh. Kemudian dia mati. Fa'akafu ala qabrihi. Ya. Kemudian mereka akafu, dijadikan tempat ibadah. Berdiam diri di situ. Ya. Diam di situ dalam rangka beribadah. Ya. Dan bahkan diibadahi selain daripada Allah. Kemudian asar yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana yalutus sawiq lil hajj. Al-Lat ini dulu dia membuatkan makanan untuk jemaah haji. Ya, sama sebenarnya. Ya. Syahidnya bahwasannya ketika Al-Lat ini, jadi Al-Lat ini julukan, ya, lakop bagi, ya, seorang yang dia membuatkan makanan untuk jemaah haji ketika itu. Ya, tukang buat roti, kira-kira kurang lebihnya demikian. Ya. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alaiha al masajida was suruj. Rawahu Ahlu Sunan. Kemudian hadis yang terakhir yang kita bacakan, adalah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. Ya. Melaknat artinya mendoakan kelaknatan. Dan laknat maknanya apa? At-tardu wal ibad an rahmatillah. Ya, mengusir dan menjauhkan dari rahmat Allah. Jadi kalau kita mendoakan laknat kepada seseorang, maknanya kita berdoa agar Allah mengusir dan menjauhkan orang tersebut dari rahmat Allah. Ya, kalau seseorang itu sudah tidak mendapatkan rahmat dari Allah, rahmat siapa lagi yang dia dapat? Karena enggak ada yang namanya makhluk yang tidak membutuhkan rahmat Allah. Semua makhluk pasti membutuhkan rahmat Allah. Ya, semua makhluk pasti membutuhkan rahmat Allah. Bahkan orang kafir. Apa orang kafir berarti dia tidak butuh rahmat Allah? Butuh. Dia dapat makan dari mana kalau bukan dari rahmat Allah? Ya, rezekinya dari mana kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ini doa yang sangat konsekuensinya sangat besar, tidak sembarangan. Ya, dan yang diperbolehkan adalah melaknat sifat kalau orangnya masih hidup. Ya, bukan melaknat orang tertentu. Ya, tapi melaknat sifatnya. Seperti di sini, la'anallah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perempuan-perempuan yang berziarah kubur. Ya. Bukan berarti kalau ada seorang perempuan wanita berziarah kubur langsung kita laknat berdasarkan ini, enggak. Tapi ini sifat yang dilaknat. Ya. Seperti misalnya hadis la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Ya. Allah melaknat orang yang siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah. Ini sifat. Yang di ya, umum sifatnya, bukan ta'yin. Bukan orang tertentu. Ya, karena konsekuensinya berat sekali. Ya, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah jelaskan di situ ada khilaf. Ya, karena lafaz yang lain zawaratil kubur, la'anallahu zawaratil kubur. Ya. Allah melaknat atau la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Wanita-wanita yang sering untuk berziarah ke kuburan. Ya, maka di situ di antara khilafnya para ulama ada yang mengatakan secara mutlak tidak boleh bagi wanita untuk berziarah kuburan. Ya. Sebagian lain mengatakan ya, tidak diperbolehkannya adalah dalam hukum karahiyah. Ya, makruh, tetapi kalau sering-sering itu yang tidak boleh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Wal muttakhidina 'alaihal masajid. Dan yang menjadikan di atas kuburan-kuburan tersebut masjid-masjid was-suruj. Ya, dan pelita-pelita lampu-lampu. Ya, dinyalakan pelita, apakah itu lilin, apakah itu ya pelita, ya, yang intinya maksud dan tujuannya adalah dalam rangka ta'zim, pengagungan terhadap kuburan tersebut. Ya, maka keluar dari sini, ya, kalau memang hanya sekedar untuk penerangan. Dan penerangannya umum. Ya, penerangan umum itu artinya kuburan, area perkuburannya yang diterangi misalnya. Ya, bukan kuburan-kuburan tertentu. Ya. Nah ini yang kita baca ya rawahu ahlu sunan, diriwayatkan oleh ahlu sunan. Dua hadis dan dua asar yang berkaitan dengan bab ini. Ya berarti kita sudah selesai dari pembacaan atau nas-nas yang berkaitan dengan bab ini. Kita akan masuk kepada al-masail. Ya, mudah-mudahan bisa selesai malam ini. Pada pertemuan berikutnya kita sudah masuk pada bab yang berikutnya. Qala fihi masail. Al-ula tafsirul awsan. Yang pertama adalah tafsir al-awsan. Tafsir atau penjelasan apa itu al-awsan. Ya, al-awsan sebagaimana yang sudah kita sebutkan jamak dari al-wasan. Ya, dalam bahasa Arab jamak dari al-wasan. Ya, al-wasan, al-awsan, jamak dari al-wasan. Pengertiannya disebutkan di sini, kullu ma'ubida min dunillah sawa'un kana sanaman au qabran au ghairahu. Apa saja yang diibadahi selain daripada Allah, apakah itu patung, apakah itu kuburan, atau selainnya. Ya. Ketika disebutkan sonam di sini patung, ya, berarti sonam ini lebih khusus daripada al-wasan. Ya. As-sonam itu lebih khusus daripada al-wasan. Ya. Kalau as-sonam itu ya alladhi yunhad, yang dia itu dipahat. Jadi ada bentuknya. Ya, apakah bentuknya nanti hewan? Ya, apakah bentuknya nanti manusia yang dianggap, kalau sekarang mungkin dianggap dewa atau lain sebagainya. Nah, itu patung kalau bahasa kita. Patung yang diibadahi. Ya, patung yang diibadahi. Itu sonam. Ya. Berarti sonam ini bagian dari al-awsan. Awsan kalau bahasa kita berhala secara umum. Ya, berhala secara umum. Yang diibadahi selain daripada Allah. Ya, karena kalau kita katakan berhala, berarti itu adalah sesuatu yang diibadahi. Asalnya demikian. Ya. Ada baiknya kita melihat kamus bahasa Indonesia. Berhala. Mana kamusnya ini? Ya, kalau dalam kamus berhala, patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Ya, berarti sama, hampir sama kurang lebih. Ya. Atau sesuatu, sesuatu umum, ya. Yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Ya, sama. Ya, tapi di sini min dunillah, selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. As-saniyah, Masalah yang kedua, tafsirul ibadah. Tafsir dari al-ibadah. Wahia at-tadallul, kalamnya Syaikh Utsaimin. Wahia at-tadallul wal khudu' lil ma'bud. Khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Ya. Ini asal kata ibadah maknanya demikian. At-tadhallul. Ya. Bentuk merendahkan diri. Wal khudu' tunduk. Ya. Lil ma'bud terhadap yang diibadahi. Khaufan wa raja'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Ya, duduk yang baik ya. Khaufan, di situ ada bentuk takut. Raja, ya, harapan terhadap yang diibadahi. Mahabbatan wa ta'ziman. Ya, dan ada bentuk kecintaan dan ta'zim, pengagungan. Ya, kalau ada sesuatu ya, orang itu merasa seperti ini terhadap sesuatu tersebut, berarti dia sudah menjadi hamba dari sesuatu tersebut. Ya. Dia merasa hina, merasa rendah di hadapan sesuatu tadi. Merasa kecil. Tetapi ada bentuk takzim terhadap sesuatu tadi. Ya, pengagungan dan kecintaan diiringi dengan tadi khauf wa raja. Ada rasa takut dan rasa berharap. Ya. Kalau sesuatu tadi adalah Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ibadah yang benar. Ya, karena yang pantas, yang berhak dan satu-satunya yang tepat untuk kita merasa seperti ini di hadapannya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Kita merasa kecil dan hina rendah di hadapan Allah. Benar enggak? Ya benar. Karena memang kita kecil. Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Ya. Pantas kita demikian kepada Allah. Ya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas kita untuk berharap pada Allah karena Allah ya, pemilik semuanya. Penguasa semuanya yang memberikan rezeki Allah, memberikan rahmat Allah. Kita takut kepada Allah ya, pantas kita takut kepada Allah. Allah yang ya, Maha pedih azabnya. Ta'zim, pengagungan Allah pantas untuk diagungkan. Dicintai Allah pantas untuk dicintai. Ya. Dan tidak ada yang pantas untuk mendapatkan semua ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ibadah, penghambaan, ibadah dengan makna penghambaan. Ya. Esensi ketika seorang itu beribadah ya seperti ini. Ada bentuk tadallul, khudu' wa ta'zim wa mahabbah kepada yang diibadahi. Ya. Kita sudah lewat bab yang menyebutkan dalil-dalil tentang bahwasanya selain Allah sama sekali tidak pantas untuk diibadahi. Ya, dari mana enggak ada pantas-pantasnya? Ya. Beribadah kepada berhala misalnya, atau patung. Ya. Dari mana pantasnya? Yang buat manusia kok. Ya, ini kan dalilnya jelas sekali. Kisahnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang disembah oleh kaumnya. Ya, kemudian ditegakkan hujjah di situ. Ya, patungnya tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kenapa kalian sembah? Kan aneh. Ya, menyembah seorang itu menghinakan dirinya, merendahkan dirinya terhadap sesuatu yang hakikatnya dia lebih tinggi daripada yang dia ibadahi tadi. Aneh sekali. Ya. Nah, ini ibadah. Ya. Nah, ketika sesuatu itu diibadahi, ada bentuk yang seperti ini. Ya, ada bentuk seperti ini. Ada bentuk pengagungan yang berlebihan kepada selain Allah. Ya, makanya ketika disebutkan ya awal dakwahnya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, ketika beliau memberantas kesyirikan yang merajalela ketika itu, ya, di antara bentuk pengagungan masyarakat ketika itu kepada selain Allah adalah ya Baitullah, ya, Al-Haram, kesuciannya kalah dibandingkan kuburan yang diagungkan selain daripada Allah. Ya. Orang yang melakukan, ya, misalnya kejahatan, kemudian dia, ya, berlindung di Baitullah, masih berani untuk dikejar, masih berani untuk ditangkap. Tapi kalau sudah berlindung di kuburannya fulan, enggak berani. Ya. Ya, ini kan apa namanya? Ya. Seorang itu ketika bersumpah dengan nama Allah, dia berani berdusta. Tapi kalau bersumpah dengan nama fulan yang dianggap sebagai wali, dia tidak berani berdusta. Berarti siapa yang lebih diagungkan kalau demikian? Asallahu alafiyah. Ya, di tafsir al-ibadah. Nah, namanya ibadah itu demikian asalnya. Ya, at-tadallul wal khudu' lil ma'bud khaufan wa tama'an wa mahabbatan wa ta'dhiman. Ya. Seorang itu merasa rendah hina. Ya, wal khudu tunduk di hadapan yang diibadahi. Ya. Dalam keadaan dia takut, ya, wa tama'an atau rajaan, ya, mengharap mahabbatan wa ta'dhiman, mencintai dan mengagungkan yang diibadahi tersebut. Ya, semakin dia menundukkan dirinya, semakin dia merendahkan dirinya, semakin besar bentuk ibadahnya kepada Allah. Ya, karena itu sujud itu bentuk, ya, seorang itu betul-betul menundukkan dirinya di hadapan Allah. Ya. Dan dalam keadaan itu itulah bentuk ibadah yang sangat besar. Yang paling dekat ketika seorang itu adalah dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia sujud. Ya. Asalisa annahu sallallahu alaihi wasallam lam yasta'id illa mimma yukhafu wuku'uhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah meminta perlindungan kepada Allah kecuali dari hal yang dikhawatirkan terjadinya. Yaitu ketika beliau mengatakan atau berdoa kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Doa bukan hanya sekedar doa. Perlindungan, meminta perlindungan kepada Allah bukan hanya sekedar minta perlindungan. Tetapi memang beliau sangat mengkhawatirkan terjadi hal seperti ini. Ya. Pada bab sebelumnya kita sudah sebutkan dalil-dalil bagaimana beliau mentahdir, memperingatkan umatnya jangan sampai seperti orang-orang Yahudi dan Nasara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka masjid-masjid. Ya, itu yang beliau khawatirkan. Bukan asal berdoa, bukan asal meminta, bukan asal meminta perlindungan kepada Allah, tapi memang itu yang beliau khawatirkan. Ar-Rabi'ah qarnuhu bihadza ittikhadza quburil anbiya masajid. Ditambah lagi permasalahan yang keempat. Ya, beliau gandengkan doa beliau itu dengan apa? Dengan keadaan kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Yaitu sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau khawatir ketika kaum muslimin ya jauh dari ilmu akhirnya gulu terhadap kuburan beliau, menjadikannya sebagai berhala yang diibadahi selain daripada Allah, jatuh kepada kesyirikan, ya kemudian datang murka Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Karena Allah murka terhadap kaum yang menjadikan kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Al-khamisah dzikru syiddatil ghadabi minallah. Ya. Disebutkan tentang dahsyatnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan berdasarkan hadis ini dan hadis-hadis yang lain, begitu juga dari ayat-ayat Al-Quran, bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah sifat al-ghadab, murka, marah. Ya, dengan kemarahan, kemurkaan yang sesuai dengan keagungan, kemuliaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita yakini. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan makhluknya. Ya. As-sadisatu wahya min ahammiha. Ma'rifatu sifati ibadatillat allati hiya min akbaril awthan. Permasalahan yang keenam, dan ini yang termasuk yang paling penting di dalam bab ini, mengenal bagaimana sifat peribadatan kepada Allat, allati hiya min akbaril awthan, yang mana Allat ini diantara berhala-berhala terbesar. Ya, selain Al-Uzza dan Mana. Ya. Yang perlu kita pahami pertama kali asalnya tadi Al-Lat adalah seorang yang dianggap soleh, ya, kemudian wafat, kemudian kuburannya orang-orang berlebihan, ya, sehingga banyak diziarahi, dikunjungi, akhirnya diibadahi. Nah itu dia. Ya, karena itu inti dari bab ini. Bahwasanya al-ghulu, berlebihan terhadap kuburan orang saleh, yusayyiruha, menjadikan kuburan-kuburan tersebut awsanan tu'badu min dunillah. Ya. Apa bentuk ghulunya? Beribadah di kuburan tadi. Ya, menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Ya, menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid. Apa makna menjadikan kuburan sebagai masjid? Ya, bisa maknanya adalah membangun bangunan dan kemudian dijadikan masjid di situ. Bisa tidak dibangun bangunan tapi dijadikan tempat ibadah. Ya, ingat asalnya mereka beribadah kepada Allah, sebagaimana bab kita sebelumnya, beribadah kepada Allah tapi di kuburan orang soleh. Lama-lama bukan beribadah kepada Allah, beribadah kepada penghuni kubur. Nasallahu alaihi wasallam. Ya, tanggung dikit lagi. As-sabi'ah ma'rifatu annahu qabru rajulin saleh. Ya, mengetahui bahwasanya alat atau alat yang dijadikan berhala ini adalah kuburannya orang saleh asalnya tadi. Kenapa disebut orang saleh? Tadi dia membagikan makanan-makanan untuk ya para jamaah haji. Asaminah annaha ismu sahibil qabr. Bahwasanya Allat ini adalah nama dari penghuni kuburnya tadi. Orang yang dikuburkan di situ yaitu Allat. Ya. Wa dzikru makna tasmiyah. Kenapa kok dinamakan Allat? Sejarahnya tadi karena dia membuat makanan ya lutus sawik. Ya, membuat adonan makanan, dibuat makanan yang dibagi-bagikan ke jemaah haji. At-tasi'ah la'nuhu zawwaratil qubur. Laknat beliau yaitu Rasulullah SAW terhadap zawwaratil qubur. Ya, bahkan Syekh Muhammad Abdul Wahab menyebutkan dengan lafaz dengan yang ada pada hadis yang lain, yaitu para wanita yang sering ya ziarah ke kuburan. Al-ashirah la'nuhu man asrajaha. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya terhadap orang yang menyalakan lampu-lampu untuk kuburan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengagungkan kuburan tersebut. Wallahu ta'ala alam, selesai kita dari bab ya maja anal ghulu fi kuburi salihin yusayyiruha awsanan tu'badu min dunillah. Ya, ini ada tiga rangkaian dari tiga bab yang menjadi suatu rangkaian, dimulai bahwasanya bab bahwasanya sebab kekufuran Bani Adam itu adalah gulunya mereka terhadap kuburan orang saleh, terhadap orang saleh. Yang kedua bahwasanya larangan keras terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah ya, tapi di sisi kuburan orang saleh. Ya. Kenapa masuk pada bab 3? Karena gulu fi kuburi salihin ya, berlebihan terhadap kuburan orang-orang saleh ini bisa menyebabkan kuburan tersebut menjadi ausan, berhala-berhala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat ghulu dan menganugerahkan kita sifat al-istiqamah wal adl. Ya, istiqamah dan selalu adil, berada di tengah. Ya. Al-wasat. Ya. Di antara ifrad berlebihan ya dan tafrid meremehkan sesuatu. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.